mesne karo wong tuwa. Menane wis lakoni tekan semene, nek akhire bakal bubar pisah. Oh alah, kowe kekudu tresno karo wong Terima kasih.